Hinawan tangsa kelingan yen wangi kekawang gimpi seliramu angari duati. Lintang-lintang lan rembulan rungokno suarane ati aku sing nantang asmara. Tansah kelingan nyawang seliramu lan sesat dengan tresnone atiku pokokku seliramu. Musikwan Indonesia. Apa? Percuma, lo bocah di balik jarum ya. Tang ini kawanan ya. Sayang sayang. Yen awan tangsa kelingan, yen wengi kekawang gimpi. Siramu anggari dua hati. Litang litang. Roneng hati aku sing nantang kasmara. Sayang-sayang sing tak sayang kangen-kangen kangen hatiku. Edai wangi iki aku tansah sayang. Ora. Cek ngono nih, Rek.